dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan kesimpulan bab yang keempat. Kesimpulan dari bab yang keempat yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dari total 64 dalil yang sudah kita sampaikan, kata beliau, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka. Wajib beragama menurut pemahaman mereka. Dan wajib mengikuti aqidah dan manhaj mereka. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah menyebutkan alasan ke-34 dan 35. Perhatikan halaman 158. Untuk siapapun di antara pemirsa yang memiliki kitabnya, kata beliau hafizullah ta'ala, hanya orang-orang kafir dan zindiq saja yang marah dan membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang kafir dan zindiq yang marah dan benci kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fath ayat yang terakhir atau ayat ke-29. Bagaimana sahabat Al-Muhajirin disebutkan sifat mereka di dalam Taurat, dan juga bagaimana para sahabat Al-Ansar disebutkan sifat mereka pada Injil, yang mewajibkan untuk siapapun di antara kita mencintai mereka. Dan ketika disebutkan sifat tersebut, mengharuskan lawan dari orang-orang yang tidak mencintai. Jika mencintai adalah sebuah kewajiban, maka ketika ada yang marah dan membenci, berarti sebuah keharaman dan kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian alasan yang ke-35, hanya orang-orang munafik saja yang berani mengatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bodoh dan kurang akal. Munafik keyakinan, munafik besar atau munafik keyakinan, memperlihatkan keislaman tapi sebenarnya aslinya adalah kafir. Dan kala itu sudah juga kita sebutkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 13, bagaimana mereka mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Masa kemudian kami harus beriman seperti berimannya orang-orang yang dungu dan bodoh ini? Padahal perkataan tersebut menjadikan mereka orang yang dungu dan juga bodoh. Jadi hanya orang-orang kafir dan zindiq yang membenci para sahabat, dan hanya orang-orang yang munafik yang berani mengatakan para sahabat itu orang-orang yang dungu dan bodoh. Dan tentunya perkataan tersebut kembali kepada yang mengatakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Mushahidun al-Kiram, masuk kita ke pembahasan berikutnya, yaitu alasan ke-36. Yang kemudian darinya, yakni kita menyimpulkan bahwa wajib pada semua kita kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Alasan ke-36, kata beliau hafizahullah ta'ala, kesepakatan atau ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah yang wajib diikuti setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memakai dan menggunakan dalil adalah, pertama di antaranya adalah merujuk pada firman Allah, kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat masuk dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah al-ijma', ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kesepakatan orang-orang mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hukum syariat. Walaupun disebutkan oleh para ulama yang lain, di antaranya Imam As-Subki, bahkan sebagian para ulama menyebutkan definisi beliau inilah yang terbaik untuk apa itu definisi al-ijma', ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrim ma, kesepakatan orang-orang mujtahid di kalangan umat ini setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan. Dan ulun yang ulun sebutkan di awal tadi itu definisi yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Al-Usul min Ilmil Usul. Lebih beliau kerucutkan bahwasanya ijma' itu adalah kesepakatan orang-orang mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hukum syariat. Jadi bahasannya agama. Kesepakatannya dalam bahasan hukum syariat agama, bukan yang lain. Nah, tadi kalau siapapun di antara memperhatikan, belum sebutkan bagaimana prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil, yaitu al-istidlal, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para sahabat masuk bagian dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-ijma'. Sedangkan kita sebutkan definisinya tadi adalah yang namanya ijma' itu terjadinya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keterangannya adalah bahwasanya selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup tidak ada ijma', karena Nabi Muhammad di hadapan mereka sebagai dalil. Maka adakah kesepakatan para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad? Tentu banyak. Itulah yang dibahas di sini. Bahwasanya kesepakatan atau ijma' para sahabat adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mungkin ya, mudahan dan terlepas dari perdebatan, di antara ijma' pertama kali para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penentuan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Terlepas dari perdebatan, karena di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu sinyal itu sangat kuat untuk bahwasanya khalifah setelah saya wafat ini orangnya. Tapi kita berulama bahwasanya ijma' pertama kali yang dilakukan oleh para sahabat, karena definisinya adalah yang namanya ijma' setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu penentuan mereka, kesepakatan mereka dalam menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sebagai khalifah. Disebutkan juga kemudian setelah itu adalah kesepakatan mereka untuk memerangi orang-orang murtad. Itu di antara kesepakatan para sahabat. Jadi ini yang menjadikan alasan, atau ini adalah alasan kenapa kita ini harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena ijma' mereka, karena kesepakatan mereka akan hukum syariat itu sebagai hujjah, dalil, argumentasi. Lihat tafsir surah An-Nisa ayat 115 dan juga hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Tentunya surah An-Nisa 114 sudah pernah kita sebutkan cukup panjang, bahkan cukup detail di poin ke-23. Ulun ulang secara singkat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Para ulama usul menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ijma' adalah dalil. Para ulama usul menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ijma' para ulama adalah dalil. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa 115. Kehujjahan ijma' itu dalilnya adalah An-Nisa 115 dan juga kemudian An-Nisa 59, mudah-mudahan saya tidak salah. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul walil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, itu juga di antara dalil. Dan jika kalian berselisih paham dalam satu perkara, maka rujuklah kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Utsaimin, dipahami secara terbalik ayat Allah itu, jika kalian berselisih, maka suatu saat kalian bisa bersepakat. Makanya itu juga di antara dalil bahwasanya yakni ijma' adalah hujjah. Kehujjahan ijma' dalilnya adalah An-Nisa 59 dan juga An-Nisa 115. Allah berfirman yang artinya adalah, dan barang siapa menentang Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Beberapa hari yang lalu, ada sebagian ikhwah atau ada ikhwah yang, salah satu ikhwah bertanya berkaitan dengan yakni pendapat ulun pribadi tentunya berkaitan dengan adanya yakni foto seorang alim ulama yang diwalikan oleh mereka terutuh di dalam sebuah rumah yang terbakar habis. Maka yang ada di benak ulun kala itu hanya ayat ini. Dan ulun perintahkan dia untuk membacanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kepadanya atau baginya kebenaran dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Anda meyakini kedahsyatan orang ini sekalian. Kami akan arahkan kemana kamu mau. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih cinta, kita pasti ditegur. Dan jika tidak, ya kita akan dibiarkan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadits qudsi bahwasanya maknanya kurang lebih adalah untuk semua orang yang bermaksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan merasa aman. Karena maknanya bermaksiat enggak ada teguran. Jalan terus, anteng aja. Lurus terus. Sukses dengan semua kemaksiatan. Allah adil kok. Mungkin sekarang belum. Nanti itu pasti. Tapi di saat yang sama, nih, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia dengan kesesatan yang sudah dia lakukan terus. Silakan. Hingga makin kufur kepada Allah, makin lupa Allah. Kenapa? Karena enggak ada imbas buruk yang dia dapatkan dari maksiatnya. Yo, silakan. Oke, kembali kepada ayat. Kata Syekh Sa'di menyebutkan, sudah kita sebutkan tafsir ini dan mengambil satu pengajian kala itu, ulun ingin sebutkan singkat saja. Kata beliau, "Wa may yukhalifur rasul wa yu'aniduhu fima ja'a bihi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bid-dalailil qur'aniyyah wal barahinin nabawiyyah wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin huwa tariqun fi aqaidihim wa a'malihim nuwallihi ma tawalla aina trukuhu wa makhtarahu li nafsihi wa nukhdhiruhu fala nuwaffiqhu lil khair لكونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا يزداد ضلالا إلى ضلاله. Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan menentangnya pada apa-apa yang dia datang dengannya setelah datang kepadanya, yakni setelah jelas untuknya kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalil Al-Qur'an atau juga petunjuk Nabi, kemudian bukan cuma menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, metode mereka dalam akidah dan juga dalam beramal, maka kami akan biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Yaitu, kami akan biarkan dia dalam natrukuhu wa makhtarul nafsi. Kami akan biarkan dia dan apa-apa yang dia pilih untuk dirinya. Dan kami akan hinakan dia dan kami tidak akan berikan kepadanya taufik untuk kebenaran. Karena dia telah melihat kebenaran dan mengetahuinya, tapi dia meninggalkannya. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, membiarkan dia dalam kesesatannya dan bertambah sesat lagi dan lagi. Balasan dari Allah. Menyelisihi Rasul, menentang Rasul, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Allah akan biarkan orang tersebut dalam kesesatannya dan makin sesat lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Ulang-ulang poin ke-36. Kesepakatan ijma, kesepakatan atau ijma para sahabat dengan definisi yang tadi. Dan jika ditanya adakah kesepakatan di zaman para sahabat? Ada. Tapi ketika Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammadlah dalil. Ketika Nabi Muhammad wafatlah pembahasan, yakni kesepakatan itu. Artinya kok misalnya ada yang bertanya, kapan sejarah pertama kali adanya ijma' di kalangan kaum muslimin? Ya sejak zaman para sahabat, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dibahas panjang, ya ada macam-macamnya, ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti, pakatan mereka dalam perkataan, juga terkadang dalam tulisan untuk ulama yang sezaman, atau kesepakatan diam, artinya diam mereka menunjukkan sepakat. Dan terjadinya kepada para mujtahid, bukan orang awam, dan terjadinya pada bahasan umat ini, bukan Yahudi Nasrani, enggak ada bahasan itu. Dan kesepakatannya setelah wafatnya Nabi Muhammad dan kesepakatannya tentang hukum syariat. Bukan kemudian 2 tambah 2 4. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kesepakatan atau ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah yang wajib diikuti setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah alasan kenapa kita semuanya harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, yakni agar kita kemudian selamat di dunia dan kemudian jaya di akhirat, yaitu beragama mengikuti metodenya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, satu generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam firman-firman-Nya, dipuji Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya, dan dijanjikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Satu generasi yang terbaik yang Allah lahirkan pada manusia, satu generasi yang paling baik hatinya, paling faham tentang agama, paling baik keadaannya karena hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling ringan bebannya karena jarang salah. Maka pahamilah Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kenapa? Karena ijma' atau kesepakatan para sahabat adalah hujjah, dalil yang wajib diikuti oleh semua kaum muslimin setelah Al-Qur'anul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad, sunnah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tiga di antara kemudian beberapa jali yang menjadi landasan Ahlus Sunnah dalam memakai atau menggunakan jali. Yani ada Al-Qur'an, sunnah, perkataan sahabat bagian dari sunnah, kemudian ijma', qiyas, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dan juga hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, juga telah kita sebutkan ini di poin ke-20. Kalau tidak salah, ulun baca secara singkat hadisnya yang menunjukkan bahwasanya ijma' para sahabat adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Perhatikan halaman 96, pemirsa yang memiliki kitabnya. Hadis yang masyhur dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fa wa'adhana mau'izatan balighatan dzarafat minha al'uyun wa wajilat minha al'qulub." Faqala qa'ilun, يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ف Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di antara dalil yang menjadi rujukan kita akan poin tadi, kata beliau hafizallahu taala, bahwasanya kesepakatan atau ijma' para sahabat sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin setelah firman dan sabda adalah hadis ini. Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Dan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz punya karangan terpisah khusus tentang nasihat perpisahan. Bisa dimiliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetaplah mendengar dan taat kepada pemerintah, pemimpin, walaupun yang memerintahkan kalian atau yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah atau Ethiopia, selama perintahnya sesuai dengan ketaatan kepada Allah, taat. Tapi jika tidak, maka tidak ada ketaatan. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka fokuslah kepada sabda Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Ya, karena ijma', kesepakatan para sahabat, adalah hujjah dalil yang wajib diikuti oleh kaum muslimin setelah Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Lanjut. Kemudian poin berikutnya, di antara alasan yang memberikan kepada kita kesimpulan bahwa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah, para sahabat adalah orang-orang yang berjihad menegakkan agama Islam dengan harta, tenaga, dan jiwa mereka. Al-Mushahidun al-Kiram, kita tahu dari sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kan, akan mulianya, akan dahsyatnya amalan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sekarang kita tanggal 2, ya. Kemudian seorang sahabat bertanya, apakah amal tersebut jauh lebih utama, lebih dahsyat, bahkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itulah standar yang paling tinggi, berjihad, berperang, menegakkan agama Islam di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, iya, bahkan dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. kecuali. Nah, Nabi Muhammad ngasih Nabi Muhammad memberikan pengecualian, yaitu orang yang berjihad dengan harta dan jiwa raganya dan tidak kembali. Ada orang yang berjihad dengan raganya saja. Kenapa? Dia enggak punya kuda, dia enggak punya peralatan perang. Ada orang yang berjihad dengan hartanya saja. Dia enggak bisa pergi, orang dia perempuan, tapi dia punya duit. Akhirnya jumbang donasi untuk beli kuda, untuk beli peralatan perang. Tapi ada orang yang berjihad dua-duanya. Dia punya peralatan perang lengkap, panah, pedang, tombak, baju zirah. Dia punya kuda sendiri dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan wafat di medan perang. Ah, yang kayak gitu enggak bisa dikalahkan. Jadi beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang paling Allah cintai, yang paling utama dan mutlak. Ini di antara hari-hari yang terbaik, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau malam, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang berjihad pergi dia dengan harta dan jiwa raganya dan tidak kembali, artinya meninggal di medan perang, itu tidak bisa dikalahkan pahalanya. Dan para sahabat di situ, mereka meninggal di medan perang, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa raga. Itulah alasan kenapa kita wajib kemudian memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat adalah orang-orang yang berjihad menegakkan agama Islam dengan harta, dengan tenaga dan jiwa mereka. Mati mereka di medan perang. Rela mati mereka untuk Islam. Perhatikan surah Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi. Washtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Liyakuna rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan-nas." فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وهو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Yang artinya adalah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim alaihi salam. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini Allah namakan kalian kaum muslimin agar Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Berikut keterangan singkat dari Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kata Syekh, al-jihadu badlul wus'i fi husulil gharadil matlub. فَالْجِهَادُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ الْقِيَامُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى سَبِيلِهِ بِكُلِّ طَرِيقٍ مُوصِلٍ إِلَى ذَلِكَ مِنْ نَصِيحَةٍ وَتَعْلِيمٍ وَقِتَالٍ وَأَدَبٍ وَزَجْرٍ وَوَعْظٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Jihad itu adalah mengerahkan semua daya dan upaya. Dalam hal apa? Dalam hal menggapai tujuan yang diinginkan. Itu namanya jihad. Bersungguh-sungguh. Walaupun tentunya kita bahas sini nanti di ayat berikutnya. Betul-betul yang dimaksudkan dalam ayat ini jihad di jalan Allah yang berperang. Ini jihad secara umum dulu ya. Dan berjihadlah di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Kerahkanlah semua daya dan upaya kalian untuk menghasilkan tujuan, untuk sampai kepada tujuan. Bersemangat, serius, bersungguh-sungguh. Fal jihadu fillah haqqa jihadi, dan berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad adalah al-qiyamu tamu bi amrillah, menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya. Taqwa, itu jihad. Wa da'watil khalqi ila sabilih, dan menyeru kepada semua manusia agar kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jihad, da'wah. Bikulli tariqin musilin ila dhalik, dengan menggunakan semua jalan yang bisa menghantarkan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua gunakan, tapi tentunya yang halal. Sarana-sarana yang menghantarkan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghantarkan orang hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghantarkan orang meninggalkan kemaksiatan kembali kepada ketaatan. Tapi jangan dengan kemaksiatan, dengan cara yang dihalalkan. Jangan menggunakan atau jangan menghalalkan semua cara. Tapi kan ini tujuannya untuk dakwah. Tapi kemudian Anda bermusik, ah itu salah. Hantarkan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan sarana apapun, tapi yang halal, bukan yang haram. Min nasihatin wa ta'limin wa qitalin wa adabin wa zajrin wa wa'din wa ghairi dhalik. Di antaranya menyampaikan nasihat, ta'lim, pendidikan, qital, di antaranya berperang yang kita akan maksudkan dalam ayat ini. Adab, perilaku, interaksi, di antara bentuk dakwah. Zajar, terkadang tentunya ada sikap keras dan bukan kasar dari kita, ketegasan dalam berdakwah, apalagi seorang memiliki power, pemerintah kepada rakyatnya, suami kepada istrinya, orang tua pada anaknya, terkadang ada sedikit, yakni zajar, ketegasan, awwa'din atau nasihat, atau yang lain-lain. Tapi ingat, jangan halalkan semua cara. Yang halal masih banyak. Gunakan semua jalan itu untuk menghantarkan semua orang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jihad. Berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya adalah menegakkan perintah Allah sebenar-benarnya. Taqwa. Dan menyeru umat manusia agar kembali ke jalan Allah. Dakwah. Dengan semua jalan yang menghantarkan semua orang untuk kembali kepada Allah. Apapun bentuknya. Selama itu halal. Wajtabakum ay ikhtarakum ya ma'syaral muslimin min bainin nas wa ikhtaru lakum ad-din wa radiyahu lakum wa ikhtaru lakum afdalal kutubi wa afdalal rusuli wa afdalar rusul faqabilu hadhihi al-minha al-'azima bil qiyam bil jihad fi haqqil qiyam haqqil qiyam. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kalian. yaitu milik kalian hai kaum muslimin. Siapa? Para sahabat. Kalau kita kerucutkan maknanya, min bainin nas, di antara semua umat manusia kalian yang Allah pilih. Inilah kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Allah pilih untuk kalian agama, Allah ridai untuk kalian satu agama, Allah pilih untuk kalian kitab yang terbaik Al-Quran, Allah pilih untuk kalian Rasul terbaik Muhammad Rasulullah SAW. Kemuliaan demi kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Menjadi generasi pilihan Allah dibandingkan semua generasi, diberikan kepada mereka kitab terbaik dari semua kitab samawi Al-Quran, dan diutus pada mereka Rasul terbaik di antara semua Nabi dan Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqabilu hadhil minhah al-azimah, maka terimalah karunia yang agung ini. Kalau kita kemudian luaskan, ya semua kita. Ini karunia untuk semua kita, kaum muslimin. Memiliki Rasul yang paling mulia di antara semua Rasul, bahkan makhluk paling mulia sejagat, bahkan mutlak makhluk paling mulia, Rasulullah SAW. Itu Nabi dan Rasul kita, umat terakhir. Patut kita berbangga diri menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi jangan bangga doang, amalkan dong sunnahnya. Maka terimalah, kata beliau, karunia yang agung ini diberikan kepada kita Rasul terbaik di antara total 124 ribu Nabi, 315 di antara Rasul, Nabi kita paling mulia. Itu Nabi kita. Karunia yang luar biasa. Kita memang umat yang terakhir, kata Nabi Muhammad, tapi kita yang pertama masuk surga Allah Subhanahu wa Taala, kemuliaan yang lain. Maka terimalah karunia yang agung ini, dapat Nabi dan Rasul terbaik, dan kemudian turunkan kepadanya kitab yang terbaik, Al-Quranul Karim. Beberapa hari yang lalu kita sebutkan, yakni di antara keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa dapat. Jadi kajian kita sampaikan sebagai mukaddimah pembuka untuk santri pesantren, yakni Intan Ilmu. Sepertinya mungkin dua atau tiga, akan ada dua atau tiga pertemuan. Kita baru satu. Tapi ya, kebanggaan yang luar biasa untuk siapapun di antara kita, diberikan kepada kita Nabi yang mulia Muhammad SAW, yang paling mulia di antara semua Nabi dan Rasul, dan kitab. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, dan kita membacanya. Betul, kita tidak melihat Nabi Muhammad membelah bulan, mukjizat yang lain. Betul, kita tidak kemudian mendapatkan cerita langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW malam itu Isra Mi'raj. Ya, okay, no problem. Mukjizat Nabi Muhammad banyak, sangat banyak. Satu perkara yang luar biasa yang melemahkan orang-orang yang menentang beliau, yang membungkam orang-orang yang menentang beliau. Paling besar di antara semua mukjizat tersebut, Al-Quranul Karim, dan kita membacanya. Maka terimalah, kata beliau, karunia yang agung ini, dipilihkannya untuk kita Nabi terbaik, diturunkannya padanya juga kitab yang terbaik, Al-Quran. Bagaimana bentuk kemudian kita menerima karunia yang terbaik dan teragung ini adalah bil qiyami bil jihadi fi haqqal qiyam, dengan berjihad, sebenar-benarnya jihad. Tegakkan itu hukum-hukum Al-Quran. Tegakkan itu perintah Nabi Muhammad. Jauhi itu larangan Nabi Muhammad. Ya. Bukti kita menerima Nabi yang paling mulia ini, bukti kita menerima kitab yang paling agung ini yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan bersungguh-sungguh menegakkan hukumnya. Perintah Allah, larangan Allah. Perintah Nabi Muhammad, larangan Muhammad. Takwa. Kita bertakwa itu bukti kita menjadi orang yang kemudian bersyukur akan nikmat Nabi yang mulia ini dan nikmat kitab yang teragung ini. Itu bukti kita syukur, kita takwa itu bukti kita syukur. Bukti kita menerima karunia dan anugerah yang agung ini. Apa itu? Takwa. Cukup? Belum. Dakwahkan dengan semua cara, dengan semua jalan yang menghantarkan orang kepada Allah, tapi halal. Jangan kemudian menghalalkan segala cara. Wajahidu fillahi haqqa jihad, dan berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Rubbama tawahhama mutawahhimun anna hadha min babi taklifin ma la yutaq. Bisa jadi, kata beliau, ada orang yang bingung akan hal ini. Berjihadlah di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Ini sepertinya kok beban yang tidak mampu dipikul. Au taklifu ma yashuk. Atau ini juga bagi orang yang bingung, ini berarti pembebanan sesuatu yang susah. Kita dibebani sesuatu yang tidak mampu kita pikul, kita dibebani sesuatu yang menyusahkan. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Dari firman Allah, dan berjihadlah di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Aduh, ini kok berat ya. Aduh, ini kok susah ya. Mungkin. Ihtarasa minhu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sabdanya, tidak seperti ini pemahamannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pada agama ini kesusahan. Allah enggak pengin susah. Beban dia, tapi bukan berarti enggak mampu kita pikul. Susah dia, tapi kita mampu mengerjakannya. Karena Allah tidak menghendaki untuk kita kesusahan. Nanti di momen-momen tertentu, pada bab-bab tertentu, ada keringanan. Ada rukhsah. Bahkan terkadang ada yang gugur hukumnya karena gak mampu. Ya. Orang-orang yang sudah tua, renta. Orang-orang yang sakit dan sakitnya itu menaun. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang biasanya berakhir pada kematian, enggak puasa mereka, gugur untuk mereka kewajiban puasa. Coba. Ya. Dan kemudian tidak membayar yakni puasanya dengan qadha, enggak puasa dan enggak bayar qadha, tapi bayar fidyah. Bukan lagi kemudian diberikan keringanan, tapi terkadang hukumnya gugur. Allah tidak menjadikan untuk kalian pada agama ini kesusahan. Ay masyaqqah wa usr. Allah tidak menginginkan kesusahan, kesukaran. Bal yassarahu ghayatat taysir. Bahkan sebaliknya. Allah memudahkan agama ini semudah-mudahnya. Wa sahalahu bighayati suhulah. Dan semakna, dan Allah mudahkan semudah-mudahnya. Fa awalan ma amara wa alzama illa bima huwa sahlun 'ala an-nufus. Maka perkara pertama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, melazimkan, mengharuskan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan itu untuk jiwa menerimanya. La yuthqiluha wa la yuthqiluha, Allah tidak memberatkannya, membebankannya. Tsumma idza 'arada ba'dha al-asbab al-mujibati lit-takhfif khaffafa ma amara bihi. Kemudian kalau misalnya ada satu sebab yang kemudian datangnya sebab ini menyebabkan bisa diringankannya sebuah perintah, maka diberikan keringanan. Ya dong, orang lagi musafir, ya dapat keringanan, boleh enggak puasa, tapi nanti ganti. Orang lagi sakit, tapi sakitnya membuat dia susah untuk puasa, tapi sakitnya ini masih mungkin sembuh di kemudian hari, boleh dia enggak puasa, tapi nanti bayar. Iya. Tapi ada sebab, saya sakit, enggak mampu saya puasa. Ada keringanan. Ya safarnya luar biasa melelahkan. Silakan enggak puasa, tapi nanti ganti. Keringanan demi keringanan kalau ada sebab yang datang. Khaffafa ma imma bi isqatihi au isqati ba'di. Entah kemudian Allah menggugurkan hukumnya kayak contoh yang tadi atau sebagiannya. Gugur tapi nanti ganti. Allah menghendaki kemudahan untuk kita, tidak menghendaki kesusahan dan kesukaran untuk kita, tidak. Makanya kalau sudah mulai aneh-aneh itu ya, ada satu amalan aneh, susah, sukar, itu sudah ciri-ciri bukan syariat Islam, karena hukum asalnya Islam itu mudah. Ini kok jelimet ya? Ini kok susah ya? Memahaminya saja kok ruwet ya? Nah, itu sudah bukan syariat Islam. Islam itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wa yu'khadhu min hadhihi al-aya qa'idah syar'iyyah wa hiya al-mashaqqa tajlibu at-taysir wa ad-dharurat tubihu al-mahdhurah. Dan dari ayat ini diambil kaidah syar'i, kaidah fikih, bahwasanya kesusahan mendatangkan kemudahan, bahwasanya kedaruratan membolehkan yang tadinya tidak boleh. Dari ayat ini, karena Allah menghendaki untuk kita kemudahan. Kayak sekarang juga kita dapat rukhsah, enggak ke masjid dulu, kenapa? Lagi ada bahaya. Lagi ada bahaya. Naik terus angkanya. Semua kangen masjid, semua kangen kajian di masjid. Tapi sedang masih atau masih ada bahaya. Terlepas dari sebagian orang kemudian misalnya masjidnya di tengah komplek, dia bisa portal kompleknya, hanya orang komplek yang kemudian ke masjid tersebut dan kemudian gampang atau mudah mempraktekkan protokol kesehatan, monggo. Dengan mengikuti protokol silahkan. Tapi kalau masjid kayak masjid kita, aduh susah itu dipraktekkan. Dan tidak menutup kemungkinan di momen tertentu bisa saja kemudian petugasnya teledor. Lupa mengingatkan pakai masker, lupa mengingatkan cuci tangan, lupa kemudian di scan jidatnya. Lupa kemudian bawa sejarah sendiri, lupa kemudian harus menjauh. Lupa! Jamaahnya bisa lupa, teledor. Panitianya bisa lupa, teledor. Kena. Dan yang dibeli, masjidnya. Ketua masjidnya, ketua yayasannya. Ya! Maka bersalah. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin min qabl fi hadha ila akhir. Sudah. Ini inti bahasannya sudah kita sebutkan di awal. Bahwasanya Allah milih kalian hai kaum muslimin, yaitu para sahabat. Secara khusus. Kalau kita luaskan maknanya, ya semua kita adalah kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ulang-ulang. Para sahabatlah orang-orang yang berjihad menegakkan agama Islam dengan harta, tenaga, dan jiwa mereka. Dan makna jihad secara umum sudah kita sebutkan. Dan di antaranya adalah qital, perang. Dan para sahabat sudah sampai level itu. Mereka berjihad dengan hartanya, tenaganya, jiwa raganya, dan mati di medan perang. Tidak ada yang bisa mengalahkan pahala itu. Itulah kemudian salah satu alasan kenapa kemudian kita harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Tafsir singkat dari Syekh As-Sa'di untuk surah Al-Hajj ayat 78 yang menjadi rujukan untuk poin ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaful umman ma. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kemarin. Terima kasih Ustadz, saya akan perbaiki dan lebih teliti dalam pertanyaan dan yang lainnya. Saling menasihati satu sama lain. Yani, ana menyampaikan nasihat di sini, alhamdulillah antum terima, dan tidak sedikit akhwatnya menasihati saya karena saya juga punya salah banyak. Saling mengingatkan satu sama lain. Barakallahu fiikum. Barakallahu fikum, Ustaz, fikum barakallahu. Izin bertanya, bagaimana cara menjawab pernyataan seseorang yang mengatakan jangan membid'ah-bid'ahkan, padahal kita tidak bermaksud membid'ahkan, melainkan hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Tugas Anda sudah selesai, ya. Anda hanya menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang lurus. Ini adalah kesesatan kita sampaikan. Ini adalah kebid'ahan kita sampaikan. Selesai. Syukurim, alhamdulillah, enggak ada masalah. Yang jelas menyimpang dalam akidah enggak bisa didiamkan dong. Yang jelas menyimpang dari sunnah tidak bisa kita diamkan. Harus diterangkan dong. Berkaitan Anda terima atau tidak, bukan urusan. Tugas kita hanya menyampaikan satu sama lain. Ya, ini penyimpangannya dalam akidah. Kita menghormati para sahabat, yang ini mengkafirkan sahabat. Masa kita diam? Kita terangkan, dan itu kita terangkan adalah sebuah kesesatan. Tugas. Bagaimana kita akan menyampaikan agama ini dan rujukan kita di antara adalah para sahabat? Ini orang-orang mengkafirkan sahabat. Nah, harus diterangkan dong kepada kaum muslimin, supaya kemudian tidak menjadi rancu di benak mereka. Ini pemikiran sesat. Ya. Anda terima? Alhamdulillah, enggak ada masalah. Tugas kami hanya menerangkan. Kedua, ada orang melakukan amal ibadah Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Turun-temurun, generasi ke generasi berikutnya, bahkan saking panjangnya kebid'ahan itu terjadi, orang sudah menganggapnya sunnah. Hingga kemudian yang datang mengingatkan bahwa itu salah, dialah yang dikatakan kemudian yang memecah belah umat. No. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Makanya kita sampaikan. Kenapa? Karena betul-betul penyimpangan tidak Nabi Muhammad ajarkan. Lain dengan kemudian masalah fikih. Ya, masalah fikih, kita berlapang dada. Kita berlapang dada. Karena masing-masing kemudian memiliki pendalilan yang kuat, harus berlapang dada. No problem. Yang kita terangkan, ini enggak ada contohnya. Sebab ibadahnya, jenis ibadahnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, salah semua. Masa kita diamkan? Sayang kaum muslimin kalau didiamkan. Makin jauh nanti kemudian bergulir kebedaan ini, betul-betul kemudian dianggap sunnah. Dan akhirnya orang yang kemudian menjalankan sunnah atau mengingatkan, dia seperti orang yang bersalah. Kan gitu. Anda kalau tidak puasa di hari Nisfu Syaban, Anda seperti pendosa. Pernahkah Anda merasakan itu? Dipandang sinis Anda karena pagi-pagi, siang-siang nyari makan karena enggak puasa. Orang, ini enggak puasa ya? Loh. Seperti kita yang berdosa. Padahal amalan Anda yang bermasalah. Kenapa Anda khususkan di pertengahannya doang puasanya? Kenapa? Karena sudah bergulir lama. Kemungkaran bergulir lama. Akhirnya yang benar malah jadi salah. Maka harus ada yang mengingatkan. Dan terkadang perkataannya, yakni cukup tegas. Makanya disebut oleh Syekh Sa'di tadi, yang namanya yakni berjadinya Allah menggunakan semua cara, terkadang zajr agak keras dikit ya, supaya orang tersentak, waduh, dan kemudian berpikir, iya ya saya salah ya. Gak bisa beribadah itu cuma berlandaskan niat baik, cuma berlandaskan yang penting ikhlas, harus sesuai tuntunan dong. Dan untuk Anda sudah menyampaikan, maka beban sudah Anda turunkan dari pundak. Dia menerima, alhamdulillah, tidak, no problem, dan tinggalkan debat. Apalagi Anda bukan di posisinya untuk berdebat. Enggak usah. Qulil haqq wamshi, katakan kebenaran dan berlalulah. Wallahu a'lam bissawab. Kayak misalnya orang ngotot gitu ya. Dalam asma dan sifat nih. Tadi malam pertanyaan masuk dari ikhwah kita. Bagaimana ada orang atau teman yang memberikan kepadanya syubhat tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan. Gimana kamu mengimani tangan Allah? Kamu kan enggak pernah lihat. Kita tuh harus lihat dulu baru bisa mengimani. Ustaz, gimana cara jawabnya? Tanya dia aja, pernah enggak lihat dhab? Binatang dhab. Tapi jangan dari YouTube, pernah enggak dia lihat langsung? Semua Anda juga nih para pemirsa, pernah enggak lihat langsung binatang namanya kiwi? Jangan dari Net Geo, jangan. Jangan dari TV, jangan dari YouTube. Anda lihat langsung pernah enggak binatang namanya kiwi? Nih, kiwi, ini kanan. Itu kiri ya. Pernah enggak? Anda belum pernah lihat bukan berarti binatang itu enggak ada kan? Ya. Ajak aja mikir sudah. Dan Anda hanya membahas bagian yaitu sifat Allah. Anda membicarakan Allah-nya. Allah gaib untuk kita. Nabi Muhammad gaib untuk kita. Kalau orang ada yang ngomong seperti itu dan dia mengimani Nabi Muhammad, kenapa Anda bisa mengimani Nabi Muhammad? Anda lihat aja nggak pernah. Hah? Itulah hebatnya orang-orang yang beriman. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada perkara yang gaib, yang tidak bisa mereka indra, tidak mereka lihat, tidak mereka dengar, tidak mereka rasa. Dan iman kepada perkara gaib paling tinggi, paling susah iman kepada Allah. Tapi kita bisa tuh. Kenapa? Karena tanda keagungannya, kebesarannya pada makhluknya terlalu banyak. Bahkan pada diri Anda ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anda enggak lihat bukan berarti enggak ada. Tahukah Anda ada di dunia ini satu jalan lebarnya muat 150 mobil lebarnya. Jangan katakan enggak ada, Anda enggak tahu aja. Ya, ada di Brazil sana. Anda enggak lihat bukan berarti enggak ada. Wallahu a'lam. Aneh-aneh aja ya. Dan saya sarankan juga kita enggak usah didebat lah. Antum bukan levelnya untuk berdebat. Nuntut ilmu aja udah. Orang-orang yang yakni pemikirannya menyimpang udah abaikan. Ingat, katakan kebenaran dan berlalulah. Enggak usah repot sama orang-orang kayak gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selama kita di rumah aja, apa saja yang bisa dilakukan 10 hari pertama bulan Hijjah, semua amal saleh tentunya. Yang wajib, yang sunnah maksimalkan atau bahkan lebih dahsyat dibandingkan hari-hari biasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, semua amal saleh. Entah itu yang wajib seperti salat dan yang lainnya. Kemudian maksimalkan dengan yang sunnahnya, salat sunnahnya, puasa sunnahnya boleh ya. Infak, sedekah, zikir, doa, bakti orang tua, maksimalkan lebih daripada hari biasanya di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan ada video singkat kayaknya 15 menit tentang ini. Amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dari Ustaz Badrul Salam. Ada di YouFit. Gimana saya tahu? Tadi malam saya nonton. Ya. Silakan buka. Tapi yang jelas secara umum, ya semua amal saleh yang biasa kita lakukan di hari-hari biasa sekarang harus lebih dahsyat lagi. Karena ia lebih utama, paling Allah cintai. Wallahu a'lam bisa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang akan berkurban, kita sisa berapa file sih, Pit? File kurban kita, Pit? 2 atau 3 lagi paling ya. Kan kita sudah bahas waktu ya. Waktu penyembelihan sudah. Kayaknya habis ini kayaknya apa yang harus kita lakukan dengan daging kan? Ya, dagingnya. Untuk penanya ikuti juga ya serial kurban di akun saya ya. Dan terima kasih untuk Ak David. Itu video 2017 ya. Sudah kita bahas lama tapi kemudian dipotong tapi dijadikan audio saja pakai apa tadi? Pakai Spektrum aja. Allah yang bisa. Bagi yang berkurban dianjurkan untuk tidak memotong rambut, kuku dan lain-lain sesuai anjuran, oke? Bagaimana kalau di 10 hari awal kita tidak ada kesanggupan berkurban? Qadar Allah, satu hari sebelum hari Id kita ada duit dan sanggup untuk berkurban. Akan tapi di 10 hari awal yang berkurban memotong rambut kuku, bagaimana Ustaz? Dia yakni ketika di hari pertama awal Dzulhijjah dia tahu dia tidak punya hilal, duitnya enggak muncul, enggak ada. Maka tidak ada kemudian perintah itu untuk dia. Artinya dia enggak boleh potong kuku, dia enggak boleh cukur rambut, kenapa? Dia enggak tahu dia akan berkurban atau tidak. Karena perintah itu, larangan untuk memotong kuku dan rambut untuk yang ingin berkurban. Artinya di 10 hari pertama itu dia sudah, hilal uangnya sudah kelihatan. Muncul hilalnya. Oh, saya punya duit nih. Untuk yang enggak? Yang enggak. Tapi qadar Allah. Tak taunya, bukan lagi di tanggal 10. Tanggal 12 dia punya duit. Karena kan, yani kullu ayyam tasyrik dzabhun. Semua hari-hari tasyrik itu hari penyembelihan. Bukan cuma tanggal 10. 11, 12, 13. Sebelum tenggelam matahari, Anda boleh berkurban. Anda dapat rezeki nomplok tanggal 12. Nomplok aja udah. Ada orang ngasih Anda duit cukup untuk beli satu kambing. Berkurban. Untuk yang telah terlewat, Anda memang kala itu tidak berniat karena memang gak mampu. Maka tidak mengapa. Tidak ada dosa atasnya. Karena Anda punya duitnya tanggal 12. Mudah-mudahan masih ada kambing yang bisa dibeli ya. Wallahu a'lam bisa. Barakallahu fikum. Jadi ketika Anda punya uang, gak mesti sebelum tanggal 10. Di tanggal 10 Anda punya, 11 Anda punya, 12 Anda punya, 13 pagi Anda punya. Dan tentunya nafkah keluarga sudah tercover misalnya, berkurbanlah. Ini datangnya setahun sekali. Ini bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kurban ini. Itu definisinya. Sembelihan yang disembelih di hari Id, setelah salat Id, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bentuk ibadah. Dan momennya datang setahun sekali. Maksimalkan. Ada duit. Wah, sudah tanggal 13 nih. Tapi udah siang, masih sempat. Ajar aja. Ajar aja. Lakukan aja. Pergi Anda ke kampung Arab gitu. Pergi Anda ke kampung Arab. Ke Ami siapa? Silahkan kemudian. Ya ini on the spot. Bismillah. Niat. Bismillah. Allahu Akbar. Udah. Minta dikuliti. Kemudian ya ini minta potongannya dibikin gede. Jadi 100 potong saja. 150 jadi kecil. 200 lebih kecil lagi. 100 potong aja Pak. Bagikan. Ambil sebagian, bagikan sisanya. Semoga amal Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah lalu sudah, karena Anda memang belum meniatkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.